Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-38 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keadaan manusia ketika datangnya Allah SWT. Kedatangan Allah di hari tersebut adalah kejadian yang sangat besar bagi semua makhluk. Allah yang telah menciptakan mereka supaya beribadah kepadanya semata, mengutus para rasul supaya ditaati, menurunkan kitab supaya diamalkan, memberikan kenikmatan supaya digunakan dengan baik, akan datang untuk menanyakan itu semua dan menghitung amalan-amalan mereka. Semua manusia merasa takut atas apa yang mereka lakukan di dunia. Orang yang kafir akan takut atas kekafirannya kepada Allah, orang yang beriman akan takut atas kemaksiatannya kepada Allah dan amalannya yang penuh dengan kekurangan. Dan akan didatangkan jahannam yang akan semakin menambah rasa takut manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha." Akan didatangkan jahannam pada hari tersebut. Jahannam tersebut memiliki 70,000 tali pengikat. Pada setiap tali pengikat ada 70,000 malaikat yang akan menyeretnya. Hadis riwayat Muslim. Allah SWT berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Sekali-kali tidak, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan datang Rabbmu dan malaikat dengan berbaris dan didatangkan pada hari tersebut jahannam. Pada hari tersebut, manusia akan sadar dan apa manfaat kesadaran pada hari tersebut. Dia mengatakan, "Seandainya aku beramal untuk kehidupanku ini." Al-Fajr 21-24. Dan akan dipisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Allah SWT berfirman, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي يَتَفَرَّقُونَ. Dan ketika datang hari kiamat, pada hari tersebut mereka akan saling berpisah. Ar-Rum 14. Masing-masing umat akan duduk di atas lututnya karena rasa takut kepada Allah SWT pada hari tersebut. Allah SWT berfirman, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kamu akan melihat setiap umat akan duduk di atas lututnya dengan gelisah. Setiap umat akan dipanggil kepada kitab amalannya, dikatakan kepada mereka, "Hari ini akan dibalas amalan kalian." Al-Jathiyah 28. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha tabaraka wa ta'ala idha kana yawmal qiyamati yanzilu ilal ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila datang hari kiamat akan turun kepada hamba-hamba untuk memutuskan di antara mereka dan masing-masing umat akan duduk di atas lututnya dengan gelisah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.